Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian, dan kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah di mana hingga siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat al-istiqamah, nikmat as-sabat ala din wa ta'ah kepada kita sekalian, dimana seandainya jikalau al-istiqamah wa sabat bukan termasuk nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya bisa kita lihat banyak sekali orang yang akan meremehkan tentang istiqamah, tentang sabat di atas ketaatan. Demikian juga bisa kita lihat berapa banyak orang yang bisa istiqamah, yang bisa sabat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, terlebih lagi di zaman kita, di akhir zaman ini, di mana hawa nafsu merebak di mana-mana di sekitar kita, sehingga itu sangat akan berpengaruh dengan keistiqomahan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Oleh karena itu, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, jikalau di pagi hari ini atau di siang hari ini kita masih tergolong orang-orang yang bisa istiqamah, orang-orang yang bisa sabat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah ini adalah satu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Maka patut untuk kita syukuri kenikmatan tersebut. Jangan sampai ketika kita terlena dengan nikmat besar ini dan tidak menganggap bahwa istiqamah adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat istiqomah dan sabat itu dari hati kita, sehingga kita akan terbawa oleh hawa nafsu, kita akan terbawa oleh kesesatan, oleh penyimpangan yang ada, jauh ke sana kemari. Oleh karena itu, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat istiqomah dan sabat yang diberikan kepada kita sekalian. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang merupakan penjelasan ringkas dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Masih berada pada bab Maja'a fi Ruqa wa Tamaim, dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang masalah ruqyah dan semua tali temali atau benda-benda yang dipakai oleh seseorang. Kita juga masih berada pada pembahasan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang kisah panjang beliau bersama dengan istrinya Zainab, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah serta yang lainnya, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, sesungguhnya ruqyah, bacaan-bacaan, wat tamaim, benda-benda yang dipakai, wat tiwalah, sesuatu yang akan menjadikan seseorang mencintai orang lain, syirkun, termasuk bagian dari kesyirikan. Tayib. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perkara pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana pada perkara tersebut banyak sekali terjadi kesyirikan di dalamnya, yakni tentang masalah ruqyah. Kita telah bahas apa definisi ruqyah, kemudian pembagiannya dan tinjauan secara syariat memandang ruqyah tersebut. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan perkara yang berikutnya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan maksudnya atau maknanya oleh beliau rahimahullah ta'ala, yakni tentang at-tama'im. Qala rahimahullah ta'ala, at-tama'imu syai'un, halaman 94, yu'allaku 'alal auladi minal 'ain, atau dalam naskah yang lain yattaquna bihil 'ain. Yang dimaksud dengan tama'im adalah sesuatu yang dikalungkan kepada anak-anak, yattaquna bihi al-ain, dengan tujuan menangkal ain atau yang sejenisnya. Baik, bagian ini kita bahas terlebih dahulu. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tatkala menjelaskan tentang at-tama'im. Qala al-Khalkhali rahimahullah, disebutkan oleh al-Khalkhali, kata beliau, at-tama'imu jam'u tamimah. Tama'im adalah bentuk jamak. Mufradnya, kata tunggalnya adalah tamimah. Wahiyya ma yu'allaku bi'a'naqis sibyani min kharazat wa'idham lidaf'il ain. Sedangkan tamimah yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dikalungkan pada leher anak-anak, min kharazat, dari kharazat. Al-kharazat sudah pernah kita sebutkan, berbagai jenis manik-manik. Wal-idham, atau tulang belulang dari hewan-hewan tertentu, dikalungkan di leher anak atau di tangannya atau di kakinya. Lidaf'il 'ain, dengan tujuan menolak penyakit 'ain atau yang sejenisnya. Jadi poinnya ada dua, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita bisa memahami tamimah, yaitu benda-benda yang dikalungkan kepada anak-anak. Yang kedua adalah untuk menangkal penyakit 'ain atau yang sejenisnya. Kemudian kata Al-Khali rahimahullah, wa hadza manhiyun anhu, dan perkara ini terlarang di dalam agama kita, di dalam syariat Islam. Li'annahu la dafi'a illallah, karena sejatinya tidak ada yang bisa menolak sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yatlubu daf'al mu'ziyat illa billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi, dan tidak boleh meminta penangkal dari segala sesuatu yang membahayakan diri kita illa billah, kecuali dengan zat Allah, wa bi asma'ihi, atau dengan menyebut nama, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah. Ini mungkin sudah difahami oleh kita sekalian, dan mungkin banyak kaum muslimin ketika ditanya siapa yang bisa menangkal sesuatu, jawabannya pasti Allah. Siapa yang bisa menghentikan sesuatu yang menyakiti kita, jawabannya tentu Allah. Itu sudah mafhum. Tetapi pada praktek kenyataannya, ketika mereka dihadapkan dengan sesuatu itu, apalagi sesuatu tersebut betul-betul menyakitkan, betul-betul dia rasakan, dan waktunya pun tidak sebentar. Nah, ketika terjadi ini pada seseorang, seringkali keilmuan dasar tentang la dafi'a illallah, tidak ada yang bisa menangkal sesuatu gangguan dari diri manusia kecuali Allah, itu kemudian hilang atau terlupakan. Mereka memilih alternatif-alternatif yang lain, mengambil barang-barang tadi, manik-manik, kemudian kerang-kerangan yang diambil dari laut, ataupun tulang belulang dari hewan-hewan dan makhluk hidup tertentu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sesuatu yang menyakitkan yang dia rasakan tadi, yang dirasakan anaknya, yang dirasakan istrinya, dan lain-lain. Sehingga di sini masalahnya adalah bukan karena dia mengambil barang-barang tersebut, tetapi masalahnya adalah ketika dia meyakini bahwa barang-barang tersebut berpengaruh besar untuk menghilangkan sakit yang dia rasakan, sakit yang dirasakan oleh anak istrinya, oleh keluarganya, atau oleh orang-orang yang dia kenal. Itu masalahnya. Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berdoa menyebut zat Allah. Dia tidak berdoa dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tamimah, dan di situ poinnya kenapa dilarang. Baik. Kemudian kita lanjutkan keterangan beliau. Walakin, sebelum kita lanjutin sudah difahami ya. Jadi asalnya tidak diperbolehkan dengan barang apapun. Yang jadi inti permasalahannya adalah keyakinan seseorang tentang benda-benda tersebut. Kemudian kata beliau, walakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an farakhasa fihi ba'dus salaf wa ba'dhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu minal manhi anhu minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Itu kalau yang dipakai, yang dikalungkan, yang digantungkan benda-benda selain dari Al-Qur'an, benda apapun itu. Nah, sekarang beliau menyebutkan ada satu masalah yang sudah terjadi semenjak zaman dahulu, bahkan sudah dibahas oleh para ulama, bukan muncul akhir-akhir ini. Yaitu ketika yang dikalungkan kepada anak-anak atau kepada orang dewasa secara umum, tujuannya untuk menangkal mara bahaya tertentu, adalah sebagian dari Al-Qur'an. Entah ditulis di satu media, kertas dan yang lainnya, kemudian dilipat, digantungkan, atau berupa mushaf itu sendiri. Kata beliau rahimahullah, idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an, kalau yang dikalungkan itu adalah Al-Qur'an, sebagian atau mushaf itu sendiri, farakhasa fihi ba'dus salaf, maka di sini ada riwayat beberapa salaf memperbolehkannya. Nanti akan kita sebutkan beberapa salaf memperbolehkannya. Jadi khilaf kalau yang digantungkan adalah Al-Qur'an. Wa ba'dhum lam yurakhis fihi, sedangkan sebagian yang lain tidak memberikan rukhsah meskipun itu Al-Qur'an. Jadi mereka menganggapnya, menghukuminya secara umum sesuai dalil yang datang. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu, dan mereka jadikan Al-Qur'an pun kalau dipakai dengan tujuan tersebut sama seperti halnya benda-benda yang lain dengan tujuan tiwalah. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di antaranya adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang sudah kita baca, kenapa hadis ini ada, sababul wurudnya apa? Kisah Abdullah bin Mas'ud sendiri bersama istrinya. Dan ketika itu beliau melihat istrinya memakai kalung, sesuatu yang diberikan oleh nenek tua karena sedang sakit panas. Jadi Ibnu Mas'ud mengingkari apa yang dilakukan oleh nenek tua tadi. Nah, masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Permasalahan ini telah dibahas bahkan semenjak zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Demikian juga berlanjut ke zaman tabi'in sampai sekarang. Mereka ikhtalafu fi jawazi ta'liqit tamaim allati minal Qur'an wa asma'illahi wa sifatihi. Ada perselisihan pendapat, silang pendapat jika sesuatu yang dikalungkan itu, yang dipakai itu adalah bagian dari Al-Qur'an atau bagian dari asma' wa sifat Allah. Nama-nama dan sifat Allah yang tertulis di dalamnya. Faqalat ta'ifatun yajuzu dzalika. Sebagian ulama mengatakan itu diperbolehkan. Nanti akan kita tinjau masing-masing apa dalilnya. Sebagian mengatakan diperbolehkan. Wa huwa qawlu Abdullah ibni Amr ibn al-As. Ini pendapat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Wa huwa dhahiru ma rawa an Aisyah. Ini juga diambil dari zahir hadis Aisyah. Wa bihi qala Abu Ja'far Al-Baqir wa Ahmad fi riwayah. Ini juga pendapat Abu Ja'far Al-Baqir rahimahullah, demikian juga Al-Imam Ahmad dalam satu riwayat. Nanti ada dua riwayat dari Imam Ahmad, satunya ini dan satunya menyelisihi. Wa hamalul hadis 'ala tamaim allati fiha syirkun. Kenapa mereka berpendapat demikian? Beliau-beliau rahimahumullah membawa hadis Abdullah ibn Mas'ud tentang larangan tiwalah atau larangan tamaim adalah allati fiha syirkun, yaitu tamimah-tamimah yang di dalamnya terdapat bentuk kesyirikan. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Mafhum ke alasannya? Jadi hadis pelarangan, hadis yang disebutkan tiwalah atau tamaim berkaitan dengan syirik adalah tamaim yang memang terjadi pada amaliyahnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik syirik asghar maupun syirik akbar. Baik. Akan tetapi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, riwayat yang disebutkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As adalah riwayat yang dhaif, wala tadullu ala hadza, dan tidak menunjukkan bahwa beliau memperbolehkannya atau beliau mengkhususkannya. Li'anna fiha anna Ibnu Amr kana yahfadhuhu auladuhul kibar wa yaktubuhu fil alwah wa yu'alliquhu fi unuqis sighar, fa dhahir annahu kana yu'alliqu fil lawh li yahfadhuhu as-saghir. Riwayat dari Abdullah bin Amr, kisahnya adalah ketika itu beliau sudah tua, dan kita tahu Abdullah bin Amr memiliki umur yang cukup panjang. Ketika beliau sudah sepuh, beliau punya beberapa anak. Nah, ketika sakit itulah Abdullah bin Amr sudah merasa dekat ajalnya, beliau menulis Al-Quran di lauh, di lembaran-lembaran kertas. Setelah itu diberikan lembaran-lembaran itu kepada anak-anaknya satu-satu. Nah, riwayat inilah yang kemudian dijadikan dalil bahwa beliau memperbolehkan Al-Quran diberikan kepada anak-anak, dan anak-anak beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyimpan lembaran-lembaran yang ditulis oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Namun tujuan daripada beliau radhiyallahu ta'ala anhu menulis Al-Quran di lembaran-lembaran kertas tersebut bukan untuk tamimah, tetapi agar anak-anak beliau menjaga Al-Quran yang beliau tulis tadi, disimpan, dihafal. Fulan mendapatkan sekian lembar, itu dihafal dan disimpan, bukan digantungkan. Kalau digantungkan tentunya akan hanya satu atau dua kertas yang dilipat, tidak mungkin banyak. Sedangkan yang beliau berikan itu banyak, beberapa lembar dibagikan kepada anak-anaknya dari semua Al-Quran beliau tulis sendiri. Taib. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr ini adalah amalun fardi, amalan dari Abdullah bin Amr sendiri, tidak ada kaitannya dengan tamimah. Jadi pendalilannya dan periwayatan bahwa Abdullah bin Amr ibn al-As berpendapat memperbolehkan Al-Quran sebagai tamimah digantungkan untuk menolak ain, ini tidaklah benar. Dan para sahabat yang lain juga tidak ada yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, waqala ta'ifatun la yajuzu dhalik, sebagian ulama berpendapat tidak diperbolehkan meskipun itu dari Al-Quran atau dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang ditulis. Wabihi qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, dan ini adalah pendapat dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, wa huwa zahiru qawlu Hudzaifah wa Uqbah ibn Amir, dan ini adalah zahir dari pendapat Hudzaifah ibn al-Yaman, Uqbah bin Amir, Abdullah ibn Uqaim, dan yang lainnya. Wa bihi qala jama'atun minat tabi'in, ini juga pendapat banyak dari kalangan tabi'in rahimahumullah, di antaranya adalah murid dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kebanyakan murid-murid beliau seperti Ibrahim An-Nakhai, Al-Qamah Al-Aswad, Abu Wa'il Masruq, Ubaidah Salmani, dan yang lainnya, mereka berpendapat tidak diperbolehkan meskipun itu dari Al-Quran. Demikian juga yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad, satu riwayat yang disebutkan oleh banyak murid-murid beliau dan dianggap lebih kuat, bahwa itu pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala, setelah beliau menjelaskan dua pendapat tadi, silang pendapat yang diisyaratkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ketika menjelaskan definisi tamimah di dalam kitab Tauhid, beliau mengatakan qultu hadha huwa sahih, yang sahih adalah pendapat yang terakhir, pendapat yang kedua. Apa tadi pendapat yang kedua? Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Tidak diperbolehkan meskipun itu dari Al-Quran. Secara umum semuanya, benda apapun tujuannya untuk menangkal ain dipakaikan kepada anak-anak ataupun orang dewasa, tidak diperbolehkan. Sebabnya liwujuhin thalathah tadhharu lil muta'ammil, ada tiga poin minimalnya bagi orang yang mau memperhatikan. Poin yang pertama, kenapa dilarang? Li'umumin nahyi wala mukhassisa lil'umum. Hal ini berdasarkan keumuman larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tamimah. Paling dekat adalah hadis Abdullah Ibnu Mas'ud yang kita bahas. Jelas di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah tamimah, dijelaskan tamimah, syirkun adalah perbuatan kesyirikan. Maka tamimah ini maksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat umum. Dan kaidahnya sudah kita isyaratkan kemarin, sesuatu yang umum ini tidak boleh dikhususkan kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Namanya mukhassis. Jadi umum tidak boleh ditakhsis kecuali ada mukhassis, dalil yang menunjukkan kekhususannya. Kalau tidak ada mukhassis, dalil pengkhususan, maka sesuatu itu dibiarkan secara umum. Nabi melarang secara umum berarti masuk semuanya. Kalau kita kecualikan satu, harus ada dalil kuat yang mengecualikan sesuatu ini dari keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala mukhassis, dan tidak didapati satu dalil yang menjadi pengkhususan dari keumuman yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saddun lidzari'ah, mengambil kaidah utama tentang menutup celah yang bisa mengantarkan seorang hamba terjatuh dalam kesyirikan. Nah, bab saddudz dzari'ah adalah kaidah besar di dalam agama ini yang diterapkan kepada semua jenis permasalahan. Asalnya itu, kalau dikhawatirkan hamba ini mendapatkan mafsadah dari sesuatu yang terjadi khilaf di dalamnya, maka ambil aman pertama adalah dilarang. Dan di sini saddudz dzari'ahnya adalah ketika kita membuka atau diperbolehkan menggantungkan sesuatu dari Al-Qur'an atau dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya digantungkan, maka di sini akan menjerumuskan orang yang memakainya, orang yang mengenakannya, minimal ke dalam dua hal. Yang pertama, terjatuh dalam kesyirikan. Dia hatinya tergantung dengan sesuatu yang dikalungkan itu tadi. Jadi terfokusnya di benda itu, di bagian Al-Qur'an yang tergantung di badannya itu. Yang kedua, dikhawatirkan seseorang terjatuh ke dalam menghinakan Al-Qur'an dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memakainya, di situ ada Al-Qur'an, sementara kebutuhan dia, kebutuhan biologis itu setiap hari pasti ada. Dia hendak ke kamar mandi, dilepas? Enggak mungkin. Tidak ada yang dilepas. Hatta itu yang ditaruh di dompet, lembaran yang bertuliskan Al-Qur'an ditaruh di dompet. Ketika masuk kamar mandi, ditinggal dompetnya di luar? Enggak mungkin. Pasti dibawa masuk. Nah, Al-Qur'an yang ada, yang dia pakai di tubuhnya, dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Penghinaan, bukan? Penghinaan. Merendahkan kemuliaan Al-Qur'an, merendahkan kemuliaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saddun lidzari'ah, minimalnya untuk dua poin tadi ditutuplah, dikembalikan larangannya adalah larangan secara umum. Taib. Taib. Yang ketiga, annahu idza 'allaqa atau 'alliqa fala budda an yamtahinahul mu'alliqu bihamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajah wal istinja' wa nahwi dzalik. Taib. Ini sudah kita isyaratkan tadi. Ketika seorang mengenakannya, maka dia akan terjatuh dalam perbuatan menghinakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan membawanya ke tempat-tempat kotor. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah beliau menyebutkan bahwa ini termasuk bentuk al-istihza. Demikian juga disebutkan dalam Quratul Uyun. Itu termasuk bentuk istihza, mempermainkan ayat-ayat Allah, mempermainkan Al-Qur'anul Karim. Jadi istihza itu yang dilarang di dalam Al-Qur'an, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum munafikin yang biasa lisan mereka mengolok-olok Al-Quran. Allah berfirman, qul katakanlah hai Muhammad kepada mereka, abillahi, apakah dengan nama Allah, wa ayatihi, dengan ayat-ayat Allah, wa rasulihi, dan dengan rasul Allah, utusan Allah, kuntum tastahziun, kalian bermain-main, kalian mengolok-olok. La ta'tadziru, kata Allah, jangan pernah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir dengan perbuatan itu dari keimanan kalian. Kafartum ba'da imanikum, kafir setelah beriman. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kekufuran itu bisa menghilangkan keimanan dengan sebab kita mengolok-olok Al-Qur'an, mempermainkan Al-Qur'an. Dan tadi di awal juga disebutkan la ta'tadziru, jangan minta maaf. Kenapa? Tahu orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran itu tentang kemuliaan Al-Quran, kemuliaan nama Allah, karena mereka berjubah seolah-olah muslimin, seolah-olah orang yang beriman. Kalau yang mengolok-olok itu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, khalihim, biarkan mereka, karena memang mereka biasa mengolok-olok. Tapi ini kaum muslimin menampakkan diri sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, tetapi menghinakan ayat Allah, menghilangkan kemuliaan zat dan nama-nama Allah, padahal dia tahu harus memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Maka masyaallah rahimani wa rahimallahu, bentuk istihza tidak ditolerir di dalam syariat. Meskipun dia beralasan tidak sengaja. Nah, dikhawatirkan ketika dia membawa itu dalam keadaan dia mengetahui selain terjatuh di dalam kesyirikan, dan itu yang paling besar, minimalnya istihza. Dan istihza bukan perkara yang ringan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini 3 poin minimalnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala sebagai penguat bahwa pendapat yang tidak memperbolehkan tamimah dari Al-Qur'an maupun dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah pendapat yang lebih kuat. Baik. Wa ta'ammal hadhihi al-ahadits. Kemudian perhatikan hadis-hadis yang datang tentang masalah tamimah. Wa makana alaihi salaf radhiyallahu taala anhum, dan amalan kebanyakan para salaf radhiyallahu taala anhum, yatabayyana laka bidzalika ghurbatul Islam. Kalau kamu fahami, tahu hadisnya, tahu amalan salaf dengan kondisi sekarang, ini di zaman beliau berapa puluh tahun yang lalu, bukan sekarang. Kita baca sekarang lebih-lebih lagi. Kalau kamu fahami hadis-hadis yang datang dalam larangan masalah ini, bagaimana salaf dengan permasalahan ini, maka engkau akan dapati bagaimana keterasingan Islam itu, bagaimana keterasingan akidah yang benar ini di lingkup kaum muslimin sendiri. Artinya apa? Ini syarat dari beliau. Di zaman beliau rahimahullah ta'ala sudah banyak yang menyelisihi tentang masalah ini, banyak mereka yang memakai apa namanya benda-benda itu tadi untuk jimat-jimat dari Al-Quran, beralasan kan ini sesuai syariat, kan ini dari Al-Quran, kita meminta perlindungan dengan Al-Quran dan yang lain sebagainya. Khususan idza arafta azma ma waqa'a fihi al-kathir ba'da al-qurunil mufaddalah min ta'zimil quburi wa ittikhadil masajidi 'alayha wal iqbali ilayha bil qalbi wal wajh wa sarfi jallid da'awat war raghabat war rahabat wa anwa'il 'ibadat allati hiya haqqullah ilayha min dunihi. Terlebih khusus jika engkau mau memperhatikan, engkau akan dapati bagaimana besarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang semenjak lepasnya, selesainya Al-Qurunul Mufaddalah, generasi terbaik yang dijamin oleh Nabi SAW. 3 generasi turun setelah zaman Nabi SAW. Selesai itu, terjadi apa yang menimpa kaum muslimin. Mereka ta'zimul kubur, mengagungkan kuburan entah dengan alasan apapun. Wa ittikhadzil masajidi 'alaiha, menjadikan kuburan sebagai masjid. Kalau ini kita terjemahkan letterlike, mereka membangun masjid di atas kuburan. Tapi supaya lebih umum, mereka menjadikan kuburan seperti masjid. Kenapa disebut demikian? Karena mereka memindahkan amalan-amalan yang seharusnya dilakukan di dalam masjid ke kuburan. Salat, membaca Al-Qur'an, membaca zikir, membaca doa-doa, memohon kepada Allah, bertawassul di kuburan. Ramai kuburan itu, masjid sebaliknya sepi seperti kuburan. Dari tinjauan ini juga para ulama mereka menyebutkan bahwa di malam hari tidak boleh untuk mematikan semua lampu masjid. Minimal harus ada satu yang menyala terang. Jangan terbalik. Kuburan itu seharusnya padam, gelap. Masjid terang. Perbuatan mereka memindahkan amalan-amalan masjid ke kuburan. Dikhawatirkan juga termasuk ini. Malam hari menggelapkan masjid, sedangkan kuburan terang. Sekarang kuburan di mana yang enggak gelap? Rata-rata terang, minimal ada satu lampu. Masjid jangan seperti itu. Malam hari jangan dimatikan semuanya, minimal ada satu yang menerangi masjid, tidak boleh digelapkan. Tayyib. Wal iqbali ilaiha bil qalbi wal wajh, mereka melakukan amalan-amalan itu tertuju hatinya, tertuju wajahnya, semua perkara yang berkaitan dengan kehidupannya ke kuburan itu tadi. Wa sarfi jalid da'awat, mereka memalingkan doa-doa agung yang seharusnya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka panjatkan kepada orang yang ada di kuburan, entah secara langsung dengan alasan apapun itu, untuk langsung orang yang berada di dalam kubur itu, atau beralasan hanya sekedar tawassul, ataupun hanya beralasan sekedar berada di tempat yang memiliki kemuliaan, yang dianggap sahibul kubur memiliki kemuliaan. Beliau sampaikan itu semua adalah sorfu jalid da'awat, mengalihkan doa-doa agung yang seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan di masjid. Warrogobat, harapan-harapan besar yang seharusnya digantungkan diberikan untuk Allah dan di masjid. Warrohabat, rasa takut yang sedemikian besar yang seharusnya untuk Allah dan dilakukan di dalam masjid, dipindahkan semuanya ke kuburan. Wa'anwa'i ibadat, demikian juga jenis-jenis ibadah yang lain sekian banyak mereka lakukan di sana. Allati hiya haqqullahi ta'ala ilaiha min dunihi, yang merupakan hak Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah siapapun dan apapun itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Yunus ayat 106 ayat 107. Wa la tad'u min dunillah, janganlah engkau hai manusia menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, yang mereka itu tidak bisa memberikan manfaat maupun kemadharatan untuk kamu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin, kalau kamu melakukannya meskipun itu sedikit dengan tujuan tadi daf'ul madhar, mencegah kemudharatan atau mengharapkan kemanfaatan, innaka idzan minadh dhalimin, sesungguhnya engkau telah menjadi orang-orang yang berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim bukan ringan di dalam ayat ini. Kenapa sebabnya? Zalim ada tiga. Yang pertama kepada manusia, yang kedua kepada diri sendiri, yang ketiga kepada Allah. Kira-kira yang dimaksud dalam ayat ini, innaka idzam minal zalimin, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang zalim. Zalim jenis yang mana? Kepada orang lain? Bukan. Kepada diri sendiri? Bukan. Berarti sisa satu. Zalim kepada Allah. Seorang manusia kecil, makhluk remeh, berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar berarti permasalahannya. Maksudnya apa? Engkau telah berbuat kesyirikan. Jangan baca hanya terjemahannya, engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim yang dimaksud di sini adalah perbuatan kesyirikan. Engkau telah berbuat kesyirikan karena zalimnya berkaitan dengan hak Allah, bukan dengan hak manusia. Wa iyam saskallahu bidhurrin, ketahuilah seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menimpakan satu kemudharatan kepada kamu, falaka syifalahu illahu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudharatan itu kecuali Allah. Wa yuriduka bi khairin fala rada li fadlihi, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberikan kebaikan untuk kamu, maka ketahuilah tidak ada yang bisa mencegah kebaikan itu datang sampai kepada kamu. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya, dengan kehendaknya, berhak untuk memberikan kemudharatan dan kemanfaatan kepada siapapun, kepada kita sekalian, dan semuanya rata. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang satu hanya mendapatkan kebaikan sepanjang hidupnya, kebahagiaan sepanjang hidupnya, tidak ada. Demikian juga tidak ada satu hamba Allah, satu makhluk pun yang dia mendapatkan kemudharatan, kesakitan, kesulitan selama hidupnya, tidak mungkin. Allah Maha Adil akan berikan semuanya. Fulan mendapatkan kemanfaatan, dia juga tertimpa kemudharatan. Dan itu adalah pasti ketetapan Allah. Semua akan diputarkan kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia saja. Taib. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah yang maha pengampun kalau engkau mau bertaubat. Allah rahim, maha penyayang jika engkau mau kembali kepadanya. Wa nadhairuha fil qur'ani akthar min an tuhsar. Yang seperti ayat ini di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak jumlahnya. Lebih banyak daripada kalau kita harus menghitung. Pernah enggak menghitung ayat-ayat yang seperti ini? Sudah pernah? Sudah pernah? Kalau jawabannya belum, banyak. Beliau mengisyaratkan banyak. Entah itu sharih, sharih itu langsung nasnya menyebutkan tentang masalah ini, atau yang tidak sharih, hanya sekedar isyarat. Lebih banyak lagi di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga permasalahan kesyirikan bukan permasalahan yang kecil. Perlu untuk kita ulang-ulang, jangan bosan masalah syirik, jangan bosan masalah tauhid. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Taib, ini tentang permasalahan at-tamaim. Jadi kesimpulannya, semua jenis tamimah, benda-benda yang digantungkan untuk tujuan menolak penyakit, diharamkan dan dilarang di dalam syariat. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, wattiwalah. Tiwalah termasuk bagian dari kesyirikan. Qala rahimahullah, wa tiwalatu syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'atihi. Beliau menjelaskan yang dimaksud tiwala adalah sesuatu yasna'unahu, yang mereka buat, yaz'umuna, dan mereka menganggapnya, annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha, bisa menumbuhkan cinta istri kepada suaminya. Warrajula ila imra'atihi, dan sebaliknya, menumbuhkan cinta suami kepada istrinya. Jadi benda-benda yang dibuat khusus dengan ritual khusus, tujuannya adalah untuk menumbuhkan cinta istri kepada suami dan cinta suami kepada istri. Atau lebih enaknya, mengikat cinta antara suami dan istri. Ini dalam bahasa Arab namanya tiwalah. Bahasa kita apa? Tujuannya untuk menjadikan seseorang itu cinta kepada kita. Apa ini bahasanya? Pelet. Dengan berbagai macam jenisnya, semuanya masuk. Nah, itu namanya tiwalah kalau dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Dan itu langsung tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna tiwalata syirkun." Sesungguhnya tiwalah adalah kesyirikan. Taib, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari jilid yang ke-10 halaman 196, beliau mengatakan, "At-tiwalatu bi kasril musannah wa fathil wawi wal lam mukhaffaf." Tiwalah dengan mengkasrahkan huruf yang bertitik dua, ta. Wa fathil waw, memfathahkan waw, wal lam mukhaffafah, dan lam. Tiwalah syai'un adalah sesuatu. Kanatil mar'atu tajlibu bihi mahabbata zawjiha, yang dipakai oleh istri untuk mengikat cinta suaminya. Kalau dari penjelasan beliau rahimahullah ta'ala ini isyarat menunjukkan bahwa dahulu kebiasaan Arab yang mencarinya adalah wanita, perempuan yang banyak mencarinya, supaya suaminya itu tidak lari kemana-mana, supaya suaminya tetap ingat sama istrinya yang di rumah. Jadi mereka mengambil benda-benda itu. Wa huwa dharbun minas sihr. Lalu kata Ibn Hajar rahimahullah, dan ini termasuk salah satu jenis sihir. Wa innama kana dzalika minasyirk. Dan sisi mana kenapa itu dijadikan sebagai kesyirikan di dalam syariat? Li'annahum aradu daf'al madar wa jalbal manafi' min 'indi ghairillah. Karena mereka mengambil benda-benda tadi tujuannya untuk mendapatkan manfaat dan mencegah kemadharatan selain dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi poinnya sama dengan tamimah tadi, yaitu keyakinan seseorang dengan benda-benda tadi mampu mendatangkan manfaat atau menolak mara bahaya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Athir rahimahullah dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadith wal Athar, jilid yang pertama halaman 200. Beliau mengatakan at-tiwalatu bi kasri ta wa fathil waw. Ma yuhabbibul mar'ata fi zawjiha minas sihar. Beliau juga sebutkan perempuan yang banyak biasanya melakukan praktek ini. Sesuatu yang bisa menjadikan wanita atau istri cinta dengan suaminya. Minas sihar, dari mantra-mantra sihir, wa ghairihi, atau materi-materi yang lain. Ja'alahu minasyirki li'atiqadihim anna dhalika yu'athir. Nabi SAW menjadikannya termasuk dari kesyirikan karena mereka memiliki keyakinan bahwa benda-benda tersebut berefek terhadap apa yang dia inginkan. Wa yaf'alu khilafa ma qaddarahullahu ta'ala. Dan mereka mengamalkan sesuatu yang berselisihan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ini at-tiwalah. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sendiri yang mentafsirkan tentang at-tiwalah ketika beliau menyampaikan tadi. Inna tiwalata syirkun, sesungguhnya tiwalah adalah bentuk kesyirikan. Qalu, orang-orang yang mendengar itu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, mereka bertanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, kunyah beliau, hadhihi ruqa wat tamaim qad arafnaha. Masalah ruqyah, jambi-jambi dan bacaan-bacaan, serta tamimah, benda-benda yang digantung, qad arafnaha, kami sudah mengenalinya. Karena itu banyak terjadi. Famat tiwalah. Lalu apa yang dimaksud dengan perkara yang ketiga, tiwalah itu? Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, syai'un tasna'uhun nisa'u yatahabbabna bihi ila azwajihinna. Tiwalah adalah sesuatu yang dibuat oleh para wanita agar menjadikan suaminya mencintai mereka. Baik. Ini Abdullah ibn Mas'ud. Semisal dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dan Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah ta'ala. Jadi ada kemungkinan beliau menafsirkan, hanya menyebutkan wanita, mengambil dari penafsiran Abdullah ibn Mas'ud yang mengisyaratkan bahwa dahulu lebih banyak wanita yang melakukan tiwalah supaya tetap mengikat cinta suaminya. Tayyib, disebutkan wa in za'ama alladhina yasna'unahu lin-nisa' annahum muslimun aw mutajayyinun. Mungkin bukan wanita-wanita itu yang membuatnya. Mereka datang kepada seseorang yang menganggap dirinya mampu untuk membuat benda-benda tersebut dengan jambi-jambi, dengan mantra-mantra tertentu atau pemilihan benda-benda tertentu. Meskipun yang membuat ini tadi mereka mengaku sebagai seorang muslim, wa mutadayyinun, atau penampilannya seperti seorang yang taat, yang taat beribadah. Wa annama yaktubunahu minal Qur'an, ataupun mereka beralasan yang tertulis di situ adalah bagian dari Al-Qur'an, atau yang ditulis hanya sekedar nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum yaf'aluna dzalika tadlilan bil Qur'an wa ilhadan fihi. Tapi ketahuilah perbuatan yang mereka lakukan itu sejatinya adalah tadlilan lil Qur'an, penyelewengan terhadap fungsi Al-Qur'anul Karim. Wa ilhadan fihi, melakukan ilhad terhadap Al-Qur'anul Karim. Li'annahum yaktubunahu 'ala thariqatil yahud. Kenapa mereka membuat tiwalah itu? Baik. Ini kita bicara bangsa Arab dahulu yang membuat tiwalah. Mereka membuatnya meskipun terlihat sebagai seorang muslim, meskipun terlihat sebagai seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi cara mereka membuat itu sama seperti cara Yahudi dalam membuat benda-benda itu tadi. Baik. Bagaimana itu? Hurufan muqatta'atan wa bimidadin khas. Mereka tulis Al-Qur'an, mereka tulis nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi dipotong-potong. Entah dipisahkan huruf-hurufnya yang seharusnya tadi tertulis bersambung dipisah, atau dicerai-beraikan urutannya. Jadi memang satu ayat sempurna. Tapi dibalik, yang di belakang taruh di depan, yang depan taruh di belakang. Tayyib. Atau dipangkas. Kalimat ini dikedepankan, yang ini dikebelakangkan, bongkar pasang. Wa bimidadin khas, dan mereka menulisnya dengan tinta khusus, tidak boleh dengan tinta sembarangan. Disebutkan syaratnya, cari ini, entah jenisnya apa, tapi mereka memilih sesuatu yang untuk menulis itu adalah khusus, entah dengan darah hewan tertentu atau dengan getah pohon tertentu dan yang lainnya. Wa yumzijunahu bi ad'iyatin jahiliyah. Kemudian mereka setelah menuliskannya dilipat, mereka membacakan mantra-mantra dari doa-doa jahiliyah. Wa bi khututin yaz'umunaha 'ala surati khatami Sulaiman. Dan mereka membuatnya seperti lingkar cincin yang kata mereka itu adalah lingkar cincin Sulaiman. Bentuk bulat itu. Itu ada rumusnya. Kita tidak paham, tapi kata mereka itu cincin Sulaiman. Alladzi kana fihi sirru mulkihi. Yang mana bentuk cincin itulah yang dahulu bisa menjadikan Sulaiman menguasai alam semesta. Bisa menguasai binatang, bisa menguasai angin dan yang selainnya. Sehingga mereka bentuk seperti itu. Kama yaz'umul yahud alladziina ya'taqiduuna kufra Sulaiman. Seperti keyakinan Yahudi tentang cincin itu, dan mereka menganggap bahwa Sulaiman melakukan sihir dengan cincin tersebut. Taib wa annahu kana yusakhirul jin bisihr la bi mu'jizati min Allah. Yahudi memiliki keyakinan bahwa yang membantu Sulaiman bisa menundukkan alam semesta, bisa menggerakkan angin, memanggil angin, bahkan menjadikan angin itu sebagai kendaraan, bisa menundukkan semua jenis jin dan syaitan adalah sebab perbuatan syaitan itu sendiri, menyerahkan kunci ketundukan mereka berupa cincin itu tadi. Mereka berkeyakinan itu dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman." Mereka mengikuti apa yang ditiupkan oleh syaitan-syaitan itu tentang Sulaiman. "Wa ma kafara Sulaiman." Padahal Sulaiman tidak kafir. Sulaiman bukan melakukan sihir dengan itu sehingga dia beliau bisa menguasai alam tadi seperti yang diizinkan oleh Allah. Tapi beliau menguasai itu bi mu'jizah min Allah. Mu'jizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Sulaiman, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, kepada rasul yang lain dan kepada makhluk yang lain. Tapi Yahudi tidak mau. Mereka menganggap Sulaiman kufur karena melakukan sihir. Demikian juga orang-orang ini tadi yang berpakaian seperti kaum muslimin, yang seolah-olah adalah orang yang taat beragama, tapi dia membuat itu berkeyakinan sama seperti Yahudi meyakini tentang Sulaiman. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, tentang tiga hal yang disebutkan dalam hadis Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jambi-jambi, demikian juga tamimah, benda-benda yang digantungkan untuk menangkal ain, atau tiwalah, benda-benda yang diambil untuk mengikat cinta antara suami istri, termasuk bentuk atau bagian dari kesyirikan. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, halaman 95. Kata beliau rahimahullah, wa hasilu ma dzakarahul musannif. Ringkasan, inti dari apa yang disebutkan oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fi hukmi hadhil asya'il madzkurah, tentang hukum benda-benda yang disebutkan tadi. Ma yali sebagai berikut. Satu, an-ruqyata tanqasimu ila qismain. Ruqyah yang kita bahas panjang lebar pada pertemuan sebelumnya, tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua jenis. Qismin masyru'in wa qismin mamnu'in. Jenis yang pertama adalah ruqyah yang disyariatkan. Ruqyah yang disyariatkan yaitu fal masyru'u ma khala minasyirki. Ruqyah yang masyru' adalah yang kosong dari kesyirikan. Itu ringkasan yang disebutkan oleh beliau. Sedangkan rincian ringkasnya seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Kita ulang lagi, ada beberapa syarat ruqyah itu menjadi ruqyah syar'iyah. Ada tiga syarat. Qad ajma'al ulama 'ala jawazir ruqyah 'inda ijtima'i thalathi syurut. Kata Suyuti, para ulama bersepakat, tidak ada khilaf. Ruqyah itu diperbolehkan jika terpenuhi tiga syarat. Saya ulang secara ringkas. Yang pertama, antakuna bi kalamillah au bi asma'ihi wa sifatihi. Ruqyah harus merupakan ayat-ayat Allah atau zikir yang menyebutkan nama dan sifat Allah. Tidak boleh di luar itu. Hanya dengan Al-Qur'an atau menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah membaca hadis boleh. Ada hadis panjang tentang jin. Dibaca untuk ruqyah boleh. Boleh, Mbak Tan? Sudah ringkasan ini. Jangan ragu. Ruqyah membaca hadis boleh enggak? Tidak boleh. Karena syaratnya ini tadi, antakuna bikalamillah ya ubi asma'ih wa sifatihi. Harus dengan kalamullah, ayat-ayat Al-Quran, atau dengan zikir yang di dalamnya terdapat nama-nama dan sifat Allah. Hanya dua itu. Syarat yang kedua, wabillisanil arabi wa ma yu'rafu ma'na. Harus dengan lisanul arab, bahasa Arab, atau yang diketahui maknanya. Meskipun ini sedikit ada perselisihan sebagaimana kita isyaratkan kemarin, tapi intinya harus dengan bahasa Arab. Al-Qur'annya dibaca dengan bahasa Arab. Kalau syarat yang pertama tadi ada, dia baca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an terjemahan, boleh enggak? Tidak boleh. Harus bilisanil arabi. Jadi dibaca lafadznya dalam bahasa Arab, bukan dengan terjemahannya, entah bahasa Indonesia atau bahasa apapun. Syarat yang ketiga, wa an ya'taqida anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bi taqdirillah azza wajalla. Harus meyakini bahwa bacaan ruqyah tadi la yu'athir atau la tu'athiru bidzatiha, tidak berefek dengan sendirinya. Walakin bi taqdirillah azza wajal, tetapi atas kehendak Allah. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui, poin yang ketiga. Bagi orang-orang yang mungkin akan melaksanakan ruqyah atau sudah pernah melaksanakan ruqyah, poin yang ketiga sering sekali terlupakan. Yang pertama, dia baca dengan kalamullah atau dengan doa-doa yang di dalamnya terdapat nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua, dia juga membacanya dengan lisanul arab. Tapi yang ketiga, terkadang terlupakan. Dia hanya tergantung dengan bacaan-bacaannya tadi. Maksudnya apa? Ketika engkau meruqyah seseorang, entah itu sebab masul jin, karena dia kesurupan, ada gangguan jin, jangan disamakan satu proses dengan proses yang lain. Ada satu kondisi di mana ketika kita bacakan ruqyah misal Al-Baqarah baru dapat setengah juz sudah berefek. Tapi ada satu kasus yang lain dengan orang tertentu, ketika engkau bacakan hatta juz Al-Baqarah selesai 2,5 juz tambah Ali Imran lagi 1/4 juz belum berefek. Ada? Ada. Bahkan kau bacakan dia Al-Qur'an 3 jam belum berefek. Jangan kemudian menyalahkan bacaannya, tidak, prosesnya berbeda. Sehingga poin yang ketiga ini penting. Bukan zat materi-materi ruqyah yang kita bacakan, tetapi semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga tergantung siapa yang membacakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dahulu tidak perlu beliau meruqyah, diriwayatkan bahwa hanya didatangkan sendal beliau saja jin sudah pergi. Imam Syafi'i demikian. Lah kita siapa? Bawa surban saya hilang, mana jaminannya? Bawakan cincin saya hilang, mana jaminannya? Jangan-jangan justru ada di cincin tersebut, di surban tersebut ada jin yang lain. Mengobati jin dengan bantuan jin yang nggak akan selesai, terus saja seperti rantai. Nah, ini yang perlu kita pahami, tiga poin penting yang dijelaskan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah tentang ruqyah. Ini harus kita perhatikan. Baik, karena sering sekali kita sebagai salafiyun diminta untuk ruqyah dan mau tidak mau. Sehingga wajib untuk belajar Al-Qur'an. Jangan memalukan nanti sudah lama ngaji tapi bacaannya enggak karuan. Begitu diharapkan mau ruqyah, muncul jinnya ngomong yang tidak jelas, malah yang ketakutan. Jangan sampai yang seperti itu. Kita semua wajib dan kita tunjukkan bagaimana ruqyah yang syar'i. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib, ini ruqyah yang pertama, ruqyah masyru'ah. Yang kedua, wal mamnu', jenis ruqyah ismun mamnu', yang dilarang adalah makana fihi syirkun. Itu poin ringkas yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, yang terdapat di dalamnya kesyirikan. Rincian ringkasnya kebalikan dari yang pertama tadi. Minimalnya kebalikan dari yang pertama tadi. Tayyib. Wallahu a'lamu bissawab. Yang kedua, ringkasan yang kedua tentang tamimah. Annat tamaima tanqasimu ila qismain. Tamimah juga terbagi menjadi dua jenis. Qismun mamnu'in bil ijma'. Satu jenis terlarang dengan ijma' ulama, wa huwa makana yashtamilu ala syirkin, yaitu yang terkandung di dalamnya kesyirikan. Maksudnya jelas-jelas ada kesyirikan di situ, entah syirik asghar, terlebih lagi syirik besar. Syirik asghar termasuk ketika kita mengambil sesuatu sebagai sebab yang itu bukan sebab dalam syariat. Ini sudah jatuh dalam syirik asghar. Yang kedua, wa qismin mukhtalafin fihi, jenis yang terdapat padanya perselisihan. Wa huwa makana minal Qur'an, yaitu jika tamimah berupa Al-Qur'an. Qila innahu jaizun, pendapat pertama mengatakan boleh. Wa qila innahu mamnu', yang kedua mengatakan tidak diperbolehkan. Baru saja kita bahas beberapa menit yang lalu, sehingga kesimpulannya tentang tamimah yang apa namanya mengambil Al-Qur'an, boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Tidak diperbolehkan. Tayyib. Apa alasannya? Ilmiah loh, ahli sunnah ilmiah. Apa alasannya? Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui tentang syariat Islam dengan dalilnya, minimalnya dengan alasan ilmiah. Tadi sudah kita bahas panjang lebar. Tayyib. Tidak boleh, meskipun itu dari Al-Quran, termasuk dalam keumuman. Tayyib. Tidak diperbolehkan, semuanya adalah kesyirikan. Alasannya apa? Monggo bagi-bagi. Yang pertama, pembuatan tadi. Tayyib, yang pertama, total. Tayyib. Dari yang kita bahas tadi, yang lebih tegas langsung, ada tiga poin utama yang kita ambil. Jangan keluar, kita masih membahas hadis Abdullah ibn Mas'ud. Rasulullah SAW menyebutkan, saya ringkas saja, innat tamaimah syirkun. Tamimah adalah kesyirikan. Larangan bukan? Larangan. Larangan ini secara umum beliau sebutkan dengan bentuk jamak. Semua tamimah adalah syirik. Dalil umum tidak boleh dikhususkan kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan. Nah, larangan Nabi ada yang mengkhususkan tidak? Tidak ada. Tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa Al-Qur'an boleh. Yang ada adalah riwayat dari Abdullah bin Amr tadi, tinjauannya. Itu pun ternyata dilihat riwayat aslinya, Abdullah bin Amr tidak melakukan tiwalah. Beliau hanya menitipkan lembaran-lembaran Al-Qur'an kepada anaknya supaya dihafal dan dijaga, bukan sebagai tiwalah. Ini satu alasan yang pertama, tidak boleh mengeluarkan dari keumuman larangan Nabi SAW tentang tamimah. Yang kedua, saddun lidzari'ah, menutup pintu, menutup celah kesesatan tentang Al-Qur'an tadi, atau menutup pintu perbuatan istihza bil Qur'an, mengolok-olok mempermainkan Al-Qur'an. Yang ketiga, yang terakhir, jelas kalau sudah pakai Al-Quran mesti ada imtihan di situ, ada ihanah bil Quran. Dia masuk ke kamar mandi, ada Al-Quran digantungkan, menghinakan Al-Quran bukan? Menghinakan Al-Quran. Jadi ini tiga poinnya, tidak mengkhususkan keumuman larangan Nabi, yang kedua saddul lidari'ah, menutup celah, dan yang ketiga menjauhi perbuatan menghinakan Al-Quran. Tayyip. Yang ketiga tentang tiwalah. At-tiwalatu mamnu'atun min ghairi khilaf. Masalah tiwalah adalah perkara terlarang tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Tayyip. Li'annaha naw'un minas sihri. Karena tiwalah adalah salah satu jenis dari sihir. Semua keterangan yang kita sebutkan tadi menyebutkan bahwa tiwalah adalah bagian dari sihir. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ringkasan dari masalah ruqyah, tamimah, dan tiwalah. Baik. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala rahimahullah wa an Abdullah bin Uqaym radhiyallahu taala anhu marfu'an, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Uqaym. Tayyib. Beliau adalah Abdullah bin Uqaym yukanna Abu Ma'bad Al-Juhani, yang lebih sering dikenal dengan nama Abu Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi. Beliau ini adroka zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara apa namanya kelahiran, zaman hidup, beliau bertemu dengan zaman hidupnya Nabi SAW, artinya satu zaman, tetapi tidak diketahui riwayat bahwa beliau mendengar langsung dari Nabi SAW. Ini Abdullah bin Uqaym marfu'an. Kalau disebutkan marfu'an berarti sudah sering kita bahas. Hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang menggantungkan sesuatu? Wukila ilaihi. Dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Ringkas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai penguat masalah sebelumnya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, demikian juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ahmad nomor hadis 310 dan 311. Al-Imam At-Tirmidzi hadis nomor 2700 atau 2072. Tayyib. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan secara ringkas tentang maksud hadis Abdullah bin Uqaym radhiyallahu anhu ini. Man ta'allaqa syai'an, siapa yang menggantungkan sesuatu. Kata beliau hafizahullah, ai iltafata qalbuhu 'anillah ila syai'in ya'taqidu annahu yanfa'uhu au yadfa'u anhu. Yaitu barang siapa yang hatinya berpaling dari Allah kepada sesuatu yang digantungkan tadi, ya taqidu annahu yanfa'uhu au yadfa'u anhu, dan dia berkeyakinan bahwa benda tersebut memberi manfaat dan menolak madharat. Penjelasan ini penting supaya tidak disalahpahami ketika kita melihat atau mungkin membaca hanya sekedar terjemahan hadisnya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Jangan disalahpahami nanti gantungkan semuanya berarti diserahkan kepada itu. Itu orang yang terlalu naif, terlalu jahil, terlalu bodoh memahami hadis. Bukan itu maksudnya. sehingga nanti banyak sering terjadi seperti ini ketika disampaikan, berarti enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh ini, semua syirik. Bukan itu, pahami hadisnya, jangan baca terjemahannya saja. Man ta'allaqa syai'an, ketika dia mengambil sesuatu dan digantungkan di tubuhnya, di kendaraannya, di depan rumahnya, dan yang lain-lain, kemudian dia berkeyakinan bahwa benda-benda itu tadi yang menggantung di lehernya, atau yang dia kenakan di tangannya, atau yang dia kenakan di kakinya, atau yang menggantung di kendaraannya, di depan mobil, bis, dan yang lain-lain, atau yang dia gantungkan di depan rumahnya atau di atap rumahnya, kemudian dia meyakini bahwa benda-benda itu tadi semuanya bisa mendatangkan manfaat, memudahkan urusannya, membuat auranya jadi lebih terlihat positif, bisa memberikan keselamatan pada kendaraannya, bisa memberikan apa namanya rasa nyaman di dalam rumahnya, atau benda-benda tadi bisa menyingkirkan sesuatu mara bahaya dalam diri kita, berarti enggak akan ada mara bahaya yang menyakiti kita. Di kendaraan bisa menyelamatkan dari celaka di jalan, di rumah bisa menangkal gangguan-gangguan dari luar yang hendak masuk ke dalam rumahnya. Nah, itu yang dimaksud wukila ilaihi, maka dia akan diserahkan kepada benda-benda itu tadi. Seperti itu keyakinannya, silahkan, tapi lihat hakikatnya, bisakah benda itu menantangkan kebaikan untuk dia? Tidak bisa. Bisakah benda-benda itu kemudian menghalangi ketetapan Allah kalau ada mara bahaya datang kepada dia? Tidak bisa. Itu semua adalah permainan syaitan, sukhriyah dari syaitan kepada manusia. Tayyib. Wukila ilaihi, kata beliau hafizallah, ay wakalahullahu ila dhalika syai'il ladhi ta'allakahu min dunihi wa khadilah. Allah subhanahu wa ta'ala akan gantungkan dia, akan ikat dia dengan benda-benda yang dia gantung dengan tujuan itu tadi. Wa khadalahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan dia sebab itu. Kalau tidak di dunia dia terlihat hina, nanti di akhirat baru akan terlihat hina. Ketika di dunia dia dipermainkan syaitan dengan benda-benda itu tadi, dan dengan bodohnya dia manut kepada syaitan, maka nanti ketika di hari kiamat, saat dimana terlihat bagaimana Allah benar-benar melepaskan dia, cari perlindungan dari apa yang dahulu kamu ambil itu, nanti akan diperlakukan seperti itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terhina mereka ketika waktu itu tidak ada yang bisa diharapkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, saat di padang mahsyar di mana nanti matahari akan diturunkan dalam riwayat 1 mil, dengan narasi hadis, bukan dengan ukuran kita, atau dalam riwayat yang lain dengan 1 jengkal di atas kepala kita. Kemudian manusia akan ketakutan, keringatnya kemudian akan menguncur dan akan menenggelamkan dirinya tergantung amalannya di dunia. Saat itu kepada siapa berharap? Kepada siapa dia mencari minimalnya naungan? Kepada Allah. Dan Allah sebutkan la dhilla illa dhilluhu, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hendak cari kemana? Cari kepada jin-jin dan syaitan-syaitan itu, mereka sendiri juga sama dikumpulkan dengan kita. Di padang mahsyar juga, jangan anggap jin itu langsung semuanya masuk neraka, tidak, mereka juga melewati proses sama seperti kita. Di padang mahsyar kita dikumpulkan, mereka juga, mereka tenggelam dengan keringatnya juga, karena keumuman hadisnya tidak ada yang mengecualikan jin. Di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kepada mereka, cari dahulu yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah yang dimaksud Allah akan menghinakan mereka. Meskipun sekarang di dunia bisa berbangga dengan itu semua, nanti di akhirat akan terhinakan. Mencari ternyata sama-sama mendapati bahwa dia dengan apa yang disembahnya, dia dengan apa yang dahulu dia meminta perlindungan dengannya, sama-sama makhluk Allah, semuanya akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Al-ma'na al-ijmaliyyu lil hadis, makna secara umum dari hadis ini. Qala hafizallah, hadha hadithun wajizul lafz azimul faidah. Hadis ini adalah hadis yang ringkas lafadznya, hanya 5 kata atau 6 kata kalau kita pisah dhamirnya. Tetapi azimul faidah, faidahnya sangat besar, gampang dihafal. Insyaallah 5 menit dah sampai bisa hafal. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Sudah apa? Siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Gampang ringkas. Tapi azimul faidah, faidahnya besar terkait keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Yakhbiru fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita anna man iltafata biqalbihi au fi'lihi au bihima jami'an, bahwa siapa yang memalingkan, berpaling dengan hati atau amalannya, hatinya berpaling amalannya tidak, atau terbalik amalan yang berpaling hatinya tidak, au bihima jami'an, atau kedua-duanya amalannya berpaling hatinya juga berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ila syai'in yarju minhun naf'a au daf'adzur, kepada sesuatu yang dia inginkan mendapat manfaat atau menolak kemudharatan, wa kalahallahu ila dzalika syai'il ladzi ta'allaqahu, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu yang dia gantungkan tadi, sesuatu yang dia cari untuk memberi keselamatan itu tadi. Faman ta'allaqa billah kafahu wa yassara lahu kulla asirin, ketahuilah siapa yang mau menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan mencukupi dia, janji dari Allah. Wa yassara lahu kulla asir, Allah akan permudah semua urusan yang dianggap sulit. Ini tentu jadi apa namanya tujuan utama kita, dan jadi sesuatu hal yang paling besar yang seharusnya kita amalkan, menggantungkan harapan kita kepada Allah. Surat apa namanya, Qul huwallahu ahad, ada yang tidak hafal? Semuanya hafal. Ayat yang kedua apa bunyinya? Ayat yang kedua apa bunyinya? Allahu as-samad. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah al-ahad yang satu. Allahu samad, Allah adalah as-samad. Tahu makna dari as-samad? Alladhi yasmudu kullu syai'in ilaihi, zat yang segala sesuatu itu bergantung dengan Allah. Tidak ada yang bisa lepas. Meskipun dia bisa mengucapkan dengan lisannya saya lepas dari Allah, hakikatnya dia tidak bisa lepas dari Allah. Kalau dia lepas dari Allah, bagaimana dia bisa hidup di dunia? Siapa yang mentakdirkan dia hidup di dunia? Maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala, mau atau tidak mau. Nah, makna dari Allahu Samad, kalau kita benar-benar perhatikan, gantungkan semuanya kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupi itu. Wa man ta'allaqa bighairihi, tapi kalau memilih alternatif, menggantungkan harapan kita kepada selain Allah, menggantungkan hati kita kepada selain Allah, mengharapkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa kalahallahu ila dzalikal ghair wa khadalahu, Allah akan serahkan kamu untuk benar-benar pencari dan kamu tidak akan pernah mendapatkannya, sehingga kamu akan terhina dengan hal itu. Baik, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, faedah besarnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian poin yang berikutnya, munasabatul hadits lil bab, kesesuaian, kecocokan hadits ini dengan bab yang beliau sebutkan. Babnya apa? Jangan sampai lupa bahas bapak-bapak ini. Maja'a fi ruqyah wa tamaim, dalil-dalil tentang masalah ruqyah dan tamimah. Nah, hubungan hadis ini dengan bab yang disebutkan oleh beliau apa? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Anna fihi an-nahya wa at-tahdhira min at-ta'alluq 'ala ghairillah fi jalbil manafi' wa daf'il madar." Dalam hadis ini terdapat larangan, wa tahdhir, dan peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat ta'alluqi ala ghairillah, untuk bergantung kepada selain Allah. Fi jalbil manafi' wa daf'il madar, untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudharatan. Ini apa yang disebutkan oleh beliau memang secara langsung tekstual tidak berkaitan dengan judul, karena judulnya Maja'a fi ruqyah wa tamaim, dalil-dalil yang datang masalah ruqyah dan tamimah. Sedangkan di sini beliau menjelaskan tentang yang menggantungkan kepada selain Allah, dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Tapi hubungannya adalah ruqyah dilakukan oleh seseorang tujuannya apa? Jalbul manafi' wa daf'ul madar. Jadi ini intinya. Ruqyah untuk tujuan itu. Tamimah juga sama untuk tujuan itu. Nah, dalil ini menerangkan umum semua jenis yang kita bahas kemarin adalah bentuk menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Berikutnya pembahasan yang terakhir, ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Beliau sebutkan 5 ringkasannya. Yang pertama, An-nahyu 'ani ta'alluqi bi ghairillah. Larangan keras untuk bergantung kepada selain Allah, apapun dan siapapun itu. Yang kedua, wujubu ta'alluqi billah fi jami'il umur. Wajibnya bergantung kepada Allah fi jami'il umur, pada seluruh perkara. Seluruh perkara yang berkaitan dengan hidup kita ini. Jangan sampai ada sesuatu pun yang tidak kita serahkan kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Itu makna dari Allahus Somad. Menyerahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Yang ketiga, penjelasan bayanu madharati syirki wa su'i aqibatihi. Penjelasan tentang bahaya kesyirikan dan jeleknya hasil akhir dari kesyirikan tadi di akhirat nanti ujungnya. Dan ini tidak bisa ditawar, tidak bisa dipisah, syirik dengan su'ul akibah fil akhirah, perbuatan syirik dengan hasil akhir yang jelek di akhirat nanti, ini tidak bisa ditawar. Sehingga permasalahan kesyirikan bukan permasalahan remeh, bukan permasalahan yang harus untuk kita kesampingkan. Membahas tauhid, membahas syirik, meskipun berulang-ulang, meskipun itu hatta setiap hari kita membahas tauhid lagi, syirik lagi, tauhid lagi, syirik lagi, jangan pernah bosan. Karena sekali kita tergelincir dalam satu poin saja, kita tergelincir masalah kesyirikan, nanti sampai di akhirat ujungnya surga atau neraka. Bukan berapa lama kita sudah belajar kitab tauhid, bukan berapa lama kita sudah mengenal tentang syirikan dan jenis-jenisnya, bukan itu, tapi bagaimana kita selamat dalam hidup kita ini dari satu poin kesyirikan pun. Yang keempat, annal jazaa'a min jinsil amal. Hadis ini semakin mempertegas kaidah al jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Ini menjadi salah satu kaidah besar di dalam syariat, al jazaa' min jinsil amal, dan masuk dalam semua bab, semua permasalahan. Balasan sesuai dengan amalan. Yang kelima, anna natijatal amal tarji'u ilal 'amili khairan aw syarran. Hasil dari amalan seseorang akan kembali kepada dirinya sendiri. Hasil dari amalan seseorang akan kembali kepada dirinya sendiri, khairan aw syarran, kebaikan atau keburukan. Semuanya akan kembali kepada kita, bukan dari amalan orang lain. Kita tidak menanggung dosa orang lain. Oleh karena itu, kalau mencari keselamatan, cari keselamatan diri kita sendiri. Kalau bisa kita menyelamatkan orang lain, walhamdulillah, tapi utamakan keselamatan diri kita sendiri. Jangan korbankan keselamatan kita demi tidak enak karena teman, demi tidak enak karena keluarga, karena saudara, tidak. Pentingkan keselamatan antum nanti di akhirat. Di dunia bolehlah terhina, di dunia bolehlah berselisih, tapi di akhirat pikirkan apakah kita selamat nanti di sana atau tidak. Dan semua yang kita lakukan kembali untuk kita. Tidak ada kembali untuk orang tua, tidak ada kembali untuk anak, tidak ada kembali untuk istri. Kita hanya bisa membagi pahala itu untuk orang tua, membagi pahala itu untuk istri, membagi pahala itu untuk anak atau untuk teman, pada amalan-amalan tertentu yang ada dalilnya pahala itu bisa ditransfer ke mereka. Tapi kalau tidak, semuanya tarji'u ila nafsi, kembali kepada diri seorang itu sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang itu tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain, demikian juga kebaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini mungkin ma'asyilah rahimani wa rahmukumullah yang bisa kita bahas di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang berusaha untuk mencari kebenaran, mencari keselamatan di dunia dan di akhirat. Wassallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Pertemuan berikutnya insyaallah pesan dari Nabi SAW kepada Ruwaifiyah. Wassallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.